Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Silakan Pak Iwan. Ya, kalau saya komentar saya ini karena ketidaktegasan dari SBY. Nah, kepala BIN bisa bicara begitu kalau menurut saya dia kesal sama SBY. Karena apa? Karena SBY tidak menindak laporan-laporan dia. Ya kalau pemimpin tidak tegas ya begitu Bu. Itu seperti saya pernah komentarin di pas FM juga. Okay. Bahwa beberapa menteri kan waktu itu kan berani melawan keputusan presiden. Nah, tapi kan tidak ada tindakan apa-apa. Nah, ini celakanya. Pasti nanti lebih banyak lagi menteri yang melawan atasannya itu. Oke. Okay. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Komentar lain kita dengar Ibu Wibi. Selamat siang Ibu, silakan Bu. Memang di negara kita ini dari 48 sampai sekarang itu pemain politiknya itu ikan apa klasteri, gampang dibaca. Seperti ini juga demo mahasiswa ini kayaknya dipaksakan gitu loh. Semua orang tuh tahu ini pasti demonya itu nggak murni dari rakyat gitu. Jadi ada yang bayar gitu, memang benar gitu. Jadi demonya itu udah ngawur gitu aja. Oke, terima kasih Ibu Wibi. Oke, kita masih akan menerima telepon lagi ya. Pak Beni, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak Beni. Jadi begini, Bu. Menurut kami sebagai masyarakat kecil ini, apa yang terjadi itu adalah bentuk kepanikan dari pihak pemerintah kita sendiri. Mm-hmm. Artinya apa? Untuk mengalihkan perhatian itu menjelang pemilu 2009 dengan cara-cara yang tidak fair. Yang korban kita masyarakat kecil. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, itu aja Pak Beni. Iya Bu. Baik, terima kasih Pak Beni untuk komentarnya.